Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam a'azzani Allah wa iyyakum, pada siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang berjudul ambil baiknya buang buruknya. Kayaknya lagi viral nih. Sebetulnya kaidah atau perkataan ini adalah baik dan bagus. Kenapa? Karena memang kita diwajibkan untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang memerintahkan kita untuk mengambil yang baik dan membuang yang buruk dalam setiap permasalahan, yang di dalam ucapan, dalam makanan, dalam pakaian, ya, dalam menuntut ilmu, dalam mengambil ilmu, di dalam segala macam permasalahan. Ambil baiknya, buang buruknya. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada apa? Perbuatan adil. Itu perkara yang disebut dengan perkara yang baik. Awal ihsan dan perbuatan ihsan. Dan Allah melarang kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Lihat, Allah memerintahkan kita kepada kebaikan tidak, Pak? Iya. Allah melarang kita dari kemungkaran tidak, Pak? Iya. Maka semua kebaikan wajib kita ambil, dan semua keburukan wajib apa? Kita tinggalkan. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kalau kita melihat kaidah usul fikih, kita pun akan mendapatkan yang demikian. Dalam kaidah usul fikih mengatakan, apabila maslahatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya, maka itu disyariatkan. Dan apabila mudaratnya jauh lebih besar daripada apa? Maslahatnya, maka itu harus ditinggalkan. Artinya kalau berkumpul padanya baik dan buruk, maka kewajiban kita melihat mana yang lebih dominan. Kalau ternyata yang lebih dominan itu kebaikannya, boleh disyariatkan, enggak apa-apa. Kalau ternyata yang lebih dominan itu keburukannya, maka dilarang dalam Islam. Makanya Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau, hai Muhammad, tentang apa? Tentang arak dan judi. Katakan, sesungguhnya di dalam arak dan judi itu ada dosa dan ada manfaat-manfaat untuk manusia. Lihat, ada baik, ada buruk. Lalu Allah mengatakan apa? Dan dosanya lebih besar daripada apa? Mudaratnya. Artinya buruknya lebih besar daripada kebaikannya. Sama dengan apa? Haram. Allah haramkan tidak arak, Pak? Allah haramkan. Allah haramkan judi tidak, Pak? Allah haramkan. Padahal arak ada manfaatnya enggak, Pak? Ada, tapi kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja. Salah kalau ada orang melihat satu sisi saja. Ini kan ada manfaatnya. Iya betul, manfaatnya ada, tapi kan mudaratnya jauh lebih besar. Kalau ternyata mudaratnya jauh lebih besar, gak boleh kita lakukan. Pacaran ada manfaatnya gak, Pak? Siapa yang pernah pacaran di sini? Ada manfaatnya, bisa kenalan, Kan istilahnya orang yang suka pacaran gitu kan. Masa tiba-tiba ketemu kawin, kenal kagak, tahu-tahu kawin. Ya kita harus kenalan dulu dong, katanya gitu kan. Ya ada manfaatnya, tapi dikit dibandingkan dengan apa? Mudaratnya. Orang pacaran, lihat Pak, udah pasti jatuh kepada apa? Zina. Zina mata, zina hati, zina telinga. Orang pacaran udah pasti ya akan banyak melupakan Allah. Lebih banyak mengingat siapa? Pengalaman ya. Yeah. Yang mengerikannya lagi, cintanya itu sampai kepada derajat yang sangat tinggi. Kalau sudah sampai cintanya seperti mencintai Allah, sudah syirik sudah. Allah batalkan. Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita di dalam masalah ini kalau berkumpul antara kebaikan dan keburukan, jangan hanya sebatas melihat dari satu sisi tanpa melihat kepada sisi yang lainnya tentunya. Jadi saudaraku sekalian, ambil yang baik, buang yang buruk, itu kaidah yang benar. Salah kalau ada orang yang mengatakan ambil yang baik, buang yang buruk, kaidah yang batil. Salah besar, Pak. Karena itu justru kaidah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tapinya. Ya. Tapinya apa? Untuk bisa memilah kebaikan dan keburukan, enggak semua orang bisa masalahnya, Pak. Sekarang saya mau tanya, ini kajian kita berikutnya adalah yaitu parameter di dalam menilai kebaikan dan keburukan. Apa parameter kita? Saya yakin semua kita berkata, oh parameternya itu jelas kok Ustadz. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Jadi kalau Al-Quran dan hadis udah jelas itu baik, bagus. Oke, semua kita setuju Pak, bahwasanya parameter kebaikan itu Al-Quran dan hadis. Semua, siapa yang mengatakan bahwasanya parameter kebaikan selain Quran dan hadis pasti batil. Semua orang akan menolak hal seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Namun ada pertanyaan berikutnya. Baiklah, Al-Quran dan hadis adalah merupakan parameter kebenaran, sahih. Parameter kebaikan, sahih. Bahkan wajib kita menilai kebaikan itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Baik. Keburukan itu adalah yang menurut Allah dan Rasulnya apa? Buruk. Kalau menurut kita buruk tapi menurut Allah dan Rasulnya baik, mana yang dahulukan? Menurut Allah dan Rasulnya dong. Menurut Allah dan Rasulnya baik, menurut kita buruk, tetap itu baik. Menurut kita baik tapi menurut Allah dan Rasulnya tidak baik, tetap itu tidak baik. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu, kita tidak. Makanya Allah mengatakan wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu, kata Allah. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik untuk kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, parameter semua sudah sepakat bahwa untuk menilai kebaikan keburukan itu adalah harus jelas dalilnya. Qala Allah, qala Rasul. Tapi masalahnya Pak, saya mau tanya sama antum. Al-Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Oke. Al-Quran sastra Arabnya paling tinggi tidak Pak? Sangat tinggi. Hadis sangat tinggi sekali. Anda sudah tahu bagaimana tata cara menafsirkan Al-Quran? Anda sudah tahu bagaimana tata cara memahami hadis? Ibnu Katsir berkata Al-Quran harus ditafsirkan. Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan pendapat sahabat, Al-Quran dengan pendapat apa? Tabi'in. Kata beliau, wa amma tafsirul Quran bimujarradi ra'yi fa haram. Adapun menafsirkan Al-Quran sebatas dengan pendapat, maka itu hukumnya apa? Haram. Saudaraku sekalian, ada tidak kelompok Islam yang mengatakan saya dasarnya bukan Quran hadis? Ada? Tidak ada. Semua firqah Islam, semua kelompok Islam pasti kalau ditanya dasar Islammu apa? Al-Quran dan hadis. Pasti itu, Pak. Tapi masalahnya kok bisa terjadi perbedaan pemahaman? Bisa terjadi apa? Perbedaan pemahaman. Saya berikan contoh. Firqah yang pertama-tama kali muncul dalam Islam apa? Khawarij. Khawarij membawakan Al-Quran dan hadis gak, Pak? Oh iya. Rasulullah sendiri yang mengatakan begitu. Rasulullah SAW ketika mensifati orang Khawarij, apa kata Rasulullah dalam riwayat Muslim? Yaquluna min qawli khairil bariyah. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Yamrukuna min ad-din kama yamruku samu min ar-ramiyah. Mereka membawakan hadis-hadis Rasulullah SAW. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Apa maksudnya tidak sampai ke kerongkongan? Dalam riwayat Abu Daud ditafsirkan. Yasabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Mereka mengira bahwa Al-Quran mendukung pendapat mereka. Padahal Al-Quran tidak mendukung pendapat mereka. Kenapa? Karena dangkalnya pemahaman. Kenapa, Pak? Pak, baru 10 menit, jangan bobok dong, Pak. Susah emang kalau suaranya merdu gini. Ikhwata Islam, azani Allah. Orang Khawarij ketika mengatakan pelaku dosa besar kafir, pelaku zina kafir, pemakan riba kafir, orang yang berdusta walaupun sekali kafir. Orang Khawarij coba. Dasarnya apa? Karena orang yang berbuat dosa-dosa itu berarti dia sudah tidak berhukum dan hukum Allah. Sedangkan Allah mengatakan siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir. Dikafirkan semua orang, Pak. Iya. Bayangkan. Pemahaman seperti ini benar tidak? Jawab tidak benar. Dari mana kita tahu bahwasanya itu pemahaman yang tidak benar? Tidak sesuai dengan pemahaman salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tadi, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Apa kata Ibnu Abbas? "Laisal kufru huna kama yafhamun." Kufur, kafir dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami oleh orang Khawarij itu, kata beliau. "Wa innama huwal kufru ya alladzi la yanqulu 'anil millah." Akan tetapi yang dimaksud dengan kafir di sini tidak mengeluarkan pelakunya dari apa? Millah Islam, kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Itu yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Itu juga yang ditafsirkan oleh Ibnu Umar dan banyak sahabat dengan sanad-sanad yang sahih. Bahkan Imam Al-Qurtubi menukil adanya ijma' dalam masalah ini. Lihat, Pak. Jadi orang Khawarij bawa Al-Quran gak, Pak? Bawa Al-Quran gak? Bawa. Bawa hadis gak? Orang Khawarij ketika mengkafirkan pelaku dosa besar, bawa hadis. Rasulullah bersabda, "La yajni zani hina yajni wa huwa mu'min." Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina disebut mukmin. Apa kata mereka? Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Atas dasar hadis ini mereka mengatakan pelaku zina kafir. Orang kafir halal darahnya. Boleh dibunuh, boleh diambil hartanya. Itu orang Khawarij itu, Pak. Mengerikan. Kebalikan orang Khawarij siapa? Murji'ah. Murji'ah mengatakan apa? Orang selama mengucapkan dua kalimat syahadat, imannya sempurna. Walaupun dia berzina, mencuri, berbuat syirik dan yang lainnya, itu tidak mempengaruhi keimanan sama sekali. Bawa dalil, bawa. Nabi bersabda, ya, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina dan mencuri. Itu hadis menunjukkan bahwa keimanan dia tidak berpengaruh oleh zina dan mencuri. Bahwa hadis, Pak. Tapi apakah pemahamannya benar? Jawab, tidak benar. Karena hadis yang dibawakan oleh orang Murji'ah tidak bertabrakan dengan hadis yang dibawakan oleh orang Khawarij. Ya. Yang dibawakan oleh orang Khawarij tadi apa hadisnya? Tidaklah seseorang yang berzina di saat ia berzina disebut apa? Mukmin. Ahlus Sunnah mengatakan maksudnya mukmin yang sempurna. Ya. Adapun hadis siapa yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri, maksudnya dia tetap mendapatkan apa? Jaminan masuk surga walaupun dia akan diadab dalam api neraka akibat zinanya tersebut. Tapi kalau dia wafat di atas la ilaha illallah, tetap ia mendapat jaminan masuk surga. Sama sekali tidak menunjukkan imannya imannya tetap eksis, ya, enggak berkurang. Lihat saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah miyakum. Orang liberal bawa dalil enggak, Pak? Bawa, Pak. Katanya semua agama sama. Katanya Al-Qur'an mendukung plural. Surat Al-Baqarah ayat 62 tuh. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajrun inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, bagi mereka dapat pahala yang besar dan masuk ke dalam surga. Yang penting beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Mau Muslim ke, Yahudi ke, Nasrani ke, Sabi'in ke, semua sama. Lihat. Ini yang salah ayatnya apa pemahamannya, Pak? Gak mungkin salah ayatnya, Pak. Yang salah pasti pemahamannya. Oleh karena itu, saya mau tanya sama antum, apakah setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis bisa benar pemahamannya? Hah? Apakah setiap orang yang membawakan Al-Quran dan hadis bisa benar pemahamannya? Jawab, belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau dia ternyata tidak merujuk pemahaman yang harus diambil pemahaman mereka. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka dari zaman ke zaman. Yang tentunya ilmu mereka lebih luas daripada ilmu kita. Maka dari itulah ya akhwal Islam, orang bisa bawa Al-Quran tapi dipelintir-pelintir, dipahami sesuai dengan pemahamannya sendiri. Orang bisa bawa hadis dipelintir-pelintir tapi kemudian dibawa kepada pemahamannya sendiri. Setelah kita lihat ternyata tidak ada satupun para sahabat yang memahami demikian. Nah, saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah. Jadi, untuk memahami Al-Quran dan hadis, sembarangan atau tidak sembarangan? Tidak sembarangan. Bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis? Pertama, harus menguasai ilmu alat. Ilmu alatnya apa? Usul fikih, itu yang paling penting. Bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu hadis. Kalau misalnya antum disuruh, coba kamu periksa nih hadisnya sahih apa enggak. Gimana caranya Ustaz? Ya terserah kamu mau gimana kek, terserah. Ya saya belum belajar ilmu hadis Ustaz. Ya terserah, dikira-kira aja lah. Mau menurut saya hadis ini sahih Ustaz, kenapa? Isinya bagus. Bayangkan, Pak. Untuk menilai suatu hadis sahih atau dhaif saja butuh kepada ahli tidak, Pak? Ahli. Bapak sudah pernah belajar ilmu usul fikih? Pernah belajar enggak? Am, khas, mutlak, muqayyad, apa syarat-syaratnya, umum dan khusus boleh dibawa, mutlak, muqayyad, demikian pula yang lainnya. Pernah Bapak belajar bahasa Arab, bagaimana bentuk-bentuk kalimat bahasa Arab, kapan bentuk disebut umum, kapan tidak. Banyak sekali itu bentuk-bentuknya dalam ilmu usul fikih. Bapak pernah belajar kias, bagaimana tata cara menentukan kias. Ada 9 cara yang disebutkan dalam ilmu usul fikih untuk menentukan ilat suatu kias. Macam-macam kias apa saja. Pernah belajar enggak? Enggak sih Ustaz. Oke, kalau Anda tidak pernah belajar, bagaimana Anda akan mempunyai parameter yang jelas kalau begitu? Nah, saudaraku sekalian, ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, saya sekarang bukan hendak memvonis fulan wa alan, tidak. Saya hanya ingin memberikan kaidah-kaidah dalam menuntut ilmu. Supaya apa? Kenapa kita penting untuk mengetahui kaidah dalam menuntut ilmu? Karena untuk keselamatan agama kita, untuk menyelamatkan pemahaman kita. Kehati-hatian itu lebih penting, Pak. Kenapa? Karena keselamatan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga, Pak. Iya. Yeah. Maka dari itulah kita lihat dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka sangat hati-hati, Pak. Terlebih ketika muncul fitnah-fitnah di dalam tubuh Islam. Imam Muslim meriwayatkan bahwasannya ada seorang tabi'in, kalau tidak salah namanya Tariq bin Bashir, datang kepada Ibnu Abbas. Lalu Tariq bin Bashir ini membawakan hadis-hadis kepada Ibnu Abbas. Faja'ala yaltafit la yaltafitu ilaih. Ternyata Ibnu Abbas tidak mau mendengarkannya, diam aja. Kata tabi'in ini apa? Hai Ibnu Abbas, aku membawakan hadis-hadis kepada engkau, sementara engkau tidak mau mendengarkannya. Apa kata Ibnu Abbas? Kunna idza sami'na ahadan yaqulu qala Rasulullah SAW ibtadaratu ayununa wastama'at ilaihi adanuna. فَلَمَّا رَقِبَ النَّاسَ وَصَعْبُ وَالذَّلُولِ لَمْ نَأْخُدْ إِلَّا مَعْرَفْنَا. Kami dahulu betul seperti itu. Kalau kami mendengar ada orang yang berkata, Rasulullah bersabda, mata kami langsung tertuju kepada dia. Telinga kami siap-siap mendengarkan dia. Tapi sekarang ketika orang mengambil dari semuanya, lihat, tidak memilah dan memilih. Maka semenjak itu kami tidak mau lagi mengambil kecuali dari orang yang telah kami ketahui kesekohannya. Tuh lihat Ibnu Abbas yang ngomong begitu. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana dalam muqaddimah Sahih Muslim, silahkan diperiksa di situ. Bar riwayat tersebut. Ibnu Abbas sudah memberikan kepada kita apa? Kaidah. Ya. Muhammad bin Sirin itu seorang tabi'in, Pak. Kayaknya ada kopi gak sih, Pak? Kalau ada kopi, Masya Allah nih. Anda mau kasih hadiah buat antum yang ngantuk. Muhammad bin Sirin, sebagaimana dalam Muslim dalam muqaddimah sahihnya, berkata apa? Lam yakunu yas'aluna anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qulna sammu lana rijalakum fayunzaru fa in kana min ahli sunnati fayuqbalu hadithuhu wa in kana min ahli bid'ah fala yuqbalu hadithuhu. Mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Sanad itu rantai perawi yang menyampaikan kepada apa? Hadis. Tapi ketika telah muncul fitnah, apa yang dimaksud dengan fitnah? Yaitu terbunuhnya Utsman bin Affan, munculnya Khawarij, munculnya Syiah, yang mereka berusaha untuk membela kelompoknya masing-masing dengan cara membuat hadis-hadis. Ketika telah muncul fitnah, kata Muhammad bin Sirin, maka kami mulailah berkata, sebutkan dari mana kamu mendapatkan hadis tersebut. Lalu kami periksa dia. Kalau dia ahlussunnah, kami ambil. Kalau dia ahli bid'ah, kami tidak ambil. Tuh, lihat Muhammad bin Sirin menceritakan ini tentang apa yang mereka lakukan di zaman siapa? Tabi'in. Di saat itu para sahabat masih hidup banyak, Pak. Karena Muhammad bin Sirin ini 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Abdullah bin Umar, pernah mendengar Abdullah bin Umar? Siapa? Tabi'in apa sahabat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah anaknya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau berkata apa? Memberikan wasiat kepada para penuntut ilmu. Kata beliau apa? Iya. Dinaka dinak innama huwa damuk wa lahmuk. Khudh anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh anil ladzina malu. Agamamu jaga. Agamamu jaga. Ia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang-orang yang lurus dan jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ibnu Umar yang mengatakan begitu, Pak. Abdullah bin Mubarak, demikian pula diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin juga mengatakan dalam sebagian sebutan Sahih Muslim mukaddimahnya. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu. Maka lihat oleh kamu dari siapa kamu melihat mengambil agamamu. Lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agama. Lihat. Saudaraku sekalian. Jadi Pak, ini kaidah yang harus antum pahami nih, Pak. Bahwa dalam menuntut ilmu enggak boleh sembarangan, Pak. Saya mau tanya sama antum. Dalam masalah ilmu dunia kira-kira antum mau enggak ngambil sembarangan? Antum mau belajar komputer kepada orang yang kursus aja enggak lulus-lulus. Mau? Enggak mau lah, Ustaz. Oke. Antum mau belajar kedokteran kepada petani, mau? Ya, bukan faknya lah, Ustaz. Antum mau belajar tentang sipil, ya, bagaimana menilai kekuatan bangunan kepada dokter. Dikasih suntikan, Pak. Istilahnya apa ya? Jaka sembung bo golok. Pernah dengar enggak itu? Iya. Ikhwatul Islam azami Allah. Itu dalam ilmu dunia. Dalam ilmu dunia semua sepakat. Kamu kalau mencari ilmu dunia jangan sembarangan ya. Enggak pernah ada dalam ilmu dunia orang berkata, saya mau ngambil ke siapa kayak terserah, ambil baiknya buang buruknya. Ada? Enggak mungkin, Pak. Semua sepakat dalam ilmu dunia harus ambil dari ahlinya. Mau belajar pertanian kepada ahli pertanian, mau belajar tentang masalah bangunan kepada ahli bangunan, mau belajar tentang masalah kedokteran kepada ahli kesehatan dan yang lainnya. Tapi kenapa dalam masalah agama kepada semua orang? Aneh saya, Pak. Apakah berarti setiap orang yang berbicara dalam masalah agama harus dibenarkan semuanya? Apakah setiap orang yang berbicara tentang masalah agama dia ahlinya? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Di zaman sekarang banyak, Pak, dai-dai bahasa Arab aja enggak bisa, Pak. Tapi udah ceramah, udah bahkan jadi selebritis. Bahasa Arab enggak bisa. Usul fikih enggak pernah belajar. Cuma pinter ceramah saja retorikanya bagus, ya. Bisa bikin orang tertawa, care dan yang lainnya olas diangkat oleh TV-TV nasional. Kenapa? Yang namanya TV nasional pasti kan pengen dapat apa, Pak? Hah? Istilahnya apa? Rating. Ya. Kalau ustadz yang qala Allah, qala Rasul, ini syirik, ini bid'ah, ini enggak bakalan laris di TV nasional, Pak. Ini TV bid'ah, TV Wahabi nih. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, kaidah yang harus kita ketahui dalam menuntut ilmu yang pertama. kita wajib memilah dan memilih guru. Wajib memilah dan memilih apa? Guru. Ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah. Demikian pula perkataan para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd dan sanadnya sahih, Rasulullah SAW sabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Apa yang dimaksud dengan al-asagir? Ada dua penafsiran dari para ulama. Penafsiran pertama dari Abdullah bin Mubarak, perawi hadis itu sendiri. Kata beliau, yang dimaksud al-asagir hum ahlul bidah. Mereka adalah ahli bidah. Sebagian ulama menafsirkan, dan ini penafsiran yang dirojikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dimaksud dengan al-asagir itu orang-orang yang dangkal ilmunya walaupun usianya tua. Dua penafsiran ini tidak bertabrakan, Pak. Kenapa? Karena ahli bid'ah itu pasti dangkal ilmunya. Sebab kalau dia ilmunya dalam, dia tidak akan berbuat bid'ah. Kebid'ahan itu identik dengan ketidakfahaman tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah hati-hati. Ini Rasulullah sudah mengabarkan kepada kita bahwa di antara tanda hari kiamat, inna min asyratis sa'ah, ilmu diambil dari siapa? Al-asagir itu, Pak. Ini memberikan isyarat kepada kita yang pertama, bahwa kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang menyimpang. Yang kedua, Masya Allah langsung hadir ini. Mantaplah. Kayaknya langsung pada ngantuk semuanya. Masya Allah, alhamdulillah. Yang kedua apa? Bahwa kita pun tidak boleh mengambil ilmu dari orang yang dangkal ilmunya, Pak. Walaupun dia akidahnya mantap, walaupun dia manhajnya lurus, tapi ilmunya dangkal, tetap gak boleh diambil ilmunya. Makanya kalau ada ustadz berkata, kamu gak jangan ngambil ilmu dari dia, itu tidak sama dengan mengatakan orang itu sesat. Salah itu. Itu ustadz itu melarang mengambil dari ustadz anu, berarti dia sesat. Salah. Bisa jadi melarang itu karena ustadz tersebut tahu kadar keilmuan orang tersebut. Yang tahu kadar ilmu keilmuan seseorang hanyalah para ahli ilmu. Coba antum pernah belajar sipil kan? Siapa yang di sini pernah belajar sipil tentang bangunan, arsitek? Kalau antum belum pernah belajar, antum bisa enggak melihat ini bangunan bagus atau tidak? Bisa? Bisa menilai enggak? Enggak bisa, Pak. Antum hanya akan melihat lahiriahnya doang. Secara lahiriah mata, oh bagus ya. Tapi menurut ahlinya apa? Apaan bagus, jelek itu. Iya tidak, Pak? Iya, yang bisa menentukan itu ahli atau bukan, ya ahlinya lagi. Iya tidak, Pak? Kalau antum mengatakan si fulan dokter lah ya, tapi kata dokter, bukan, dia bukan dokter. Yang dipegang perkataan antum sama dokter, ya dokter lah. Faham tidak, Pak? Maka kalau ada seorang ustadz berkata, jangan kamu ambil ilmu dari dia. Apakah dia sesat? Bukan. Dia bukan ahlinya. Dia belum belajar bahasa Arab, dia belum pernah belajar ilmu usul fikih, tidak punya latar belakang ilmu yang jelas. Tapi bagaimana akidah dan manhajnya? Bagus, dia bagus. Cuman saya tidak rekomendasi. Jadi Pak, salah. Jadi jangan dipahami bahwa kalau ustadz misalnya melarang mengambil ilmu dari seseorang, tidak sama dengan apa? Belum tentu apa? Pelakunya sesat. Contoh lagi, Abu Zur'ah Ar-Razi berkata apa? La yukhaldul ilm an arba'ah. Tidak boleh diambil ilmu dari empat orang. Salah satunya sahafi. Siapa suhafi? Itu yang mengambil ilmu sebatas dari buku alias otodidak. Jadi menurut beliau orangnya otodidak enggak boleh diambil ilmunya. Apakah berarti menunjukkan bahwa orang otodidak sesat? Tidak. Jadi ketika kita tidak merekomendasi seseorang, belum tentu pelakunya apa disebut apa? Sesat. Jadi tolong diluruskan ini kesan ini ya Pak. Karena di karangan para penuntut ilmu, maaf-maaf aja ya, karena kurangnya keilmuan mereka, jadi mengira si Ustadz Fulan ini ya tidak merekomendasi ya si Fulan, berarti si Fulannya ditahdir sama Ustadz Fulan ini, berarti sesat dia. Padahal belum tentu Pak ya. Kemudian di pihak yang lain sudah suudon dulu, apa katanya? Wah, berarti kalau kamu mengatakan tidak boleh ngambil dari si Fulan, berarti menurut kamu selain ustadz kamu bodoh ya? Itu juga tidak begitu Pak. Ya. Hal seperti ini ya akhul Islam sudah ada di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'ut tabi'in, ya. Mereka mengatakan si Fulan diambil hadisnya, tidak. Apakah berarti dia merasa dirinya paling hebat? Tidak. Tapi dalam ilmu itu ada kriteria-kriteria yang harus terpenuhi, syarat-syarat yang harus terpenuhi. Siapa orang boleh berfatwa? Imam Syafi'i rahimahullah memberikan syarat siapa yang boleh berfatwa. Kata Imam Syafi'i, al-mufti, orang yang boleh berfatwa, yang pertama orang yang betul-betul berilmu tentang Al-Quran dan seluk-beluknya. Yang kedua, dia berilmu tentang hadis Nabi SAW dan bisa membedakan sahih dan dhaifnya. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab dan seluk-beluknya, ilmu ma'aninya, balaghahnya dan yang lainnya. Yang keempat, menguasai perbedaan-perbedaan dan perkataan para ulama dan tata cara mentarjihnya. Pernah belajar enggak tata cara mencari, Pak? Ada 50 cara lebih loh, Pak. Cara mentarjih, memilih pendapat yang paling. Kata Imam Syafi'i apa? Siapa yang menguasai syarat-syarat ini, silahkan dia berbicara tentang agama dan berfatwa. Dan siapa yang tidak menguasai empat perkara ini, silahkan ia berbicara tentang agama, tapi tidak boleh berfatwa. Sehingga kata para ulama apa? Ini menunjukkan ulama ada dua. Ada ulama yang sudah sampai kepada derajat ijtihad dan ini orang boleh berfatwa. Ada ulama yang belum sampai kepada derajat ijtihad, maka dia lebih baik berusaha untuk mengambil dari ulama yang telah sampai kepada derajat ijtihad. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, lihat apakah Imam Syafi'i mengklaim bahwasannya berarti saya yang paling benar, kamu yang entah. Ini masalah ilmiah Pak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak boleh setiap orang berfatwa. Zaman sekarang semua orang berfatwa loh Pak. Hatta penuntut ilmu yang baru menuntut ilmu kemarin juga berfatwa. Yeah. Saya sering mendapatkan di Facebook, menurut saya ini baik. La ilaha illallah. Ini kan sudah berfatwa Pak. Ada penuntut ilmu Pak, dia buka website. Iya, yeah. Gelarnya LC, langsung copas. Jadi dia ngambil dari website-website yang selain dimasukin ke website dia kan Pak. Bagus-bagus sih. Apa yang terjadi? Orang anggap ini yang isinya ustaz. Akhirnya mulai dipanggil, ustaz mau nanya dong. Mulailah dia menjawab pertanyaan. Padahal kata para ulama, menjawab pertanyaan itu sama dengan berfatwa. Menjawab pertanyaan itu sama dengan apa? Berfatwa. Kalau antum bukan ahli fatwa, kalaupun antum mau menjawab pertanyaan, wajib dinisbatkan dari siapa anda jawaban tersebut. Oh iya, saya tahu jawabannya. Menurut Syekh bin Baz atau Syekh ini atau ulama ini adalah begini, begini, begini, begini. Allahu a'lam, itu yang saya ketahui. Titik, selesai. Adapun berijtihad sendiri, menurut saya, wish, kamu siapa menurut saya? Apa yang kamu sudah kuasai, saudaraku? Hati-hati kamu. Kamu bukan ahli ijtihad. sudah berani mengatakan menurut apa? Saya. Kenapa kamu tidak nisbatkan kepada ulama fulan, ulama alan? Kewajiban orang yang belum sampai kepada derajat ijtihad dan belum paham tentang ilmu-ilmu alat, kewajiban dia lihat fatwa-fatwa ulama. Lihat mana yang paling menurut kita, ini yang paling kuat, insyaallah ambil. Sebutkan dari mana antum mengambil apa? Jawaban tersebut dari si fulan dan yang lainnya. Itu adab, saudaraku. Adab. Karena banyak, maaf-maaf saja, Pak, sebagian para penuntut ilmu itu masuk dalam hadis al-mutasyabbi bima lam yu'tah kalabis fahu bayzur. Orang yang merasa kenyang dengan apa yang belum, yang tidak diberikan kepadanya, seperti memakai pakaian, dua pakaian apa? Kedustaan. Dia jawab, lalu ia tidak nisbatkan kepada ustadz atau ulama yang ia ambil pendapatnya. Seakan-akan itu jawaban dari dirinya sendiri. Biar dikira sama orang ilmunya mantap. Ini kata para ulama, mutasyabbi bima lam yu'tah, merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya. Maka yang seperti ini kata Rasulullah seperti memakai dua pakaian kedustaan. Tidak boleh seperti itu. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian. Iya. Maka dari itu ya akhwal Islam, ini kaidah yang harus yang antum pahami nih, yang pertama nih. Apa kaidahnya tadi? Penting memilah dan memilih guru dalam menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu antum bersimpuh kepada dia untuk mengambil ilmunya, Pak. Iya. Sekarang kalau ada orang berkata begini, dan ini perkataan sering kali dibawakan oleh banyak orang, itu ambil dari, lihat ucapannya, jangan melihat kepada siapa yang mengucapkan. Kata-kata ini benar saya katakan. Undur maqal wala tandur man qal. Lihat apa yang diucapkan. Jangan lihat kepada siapa yang mengucapkan. Tapi maaf, Pak. Dalam masalah bersimpuh untuk menuntut ilmu kepada seorang, ucapan ini tidak berlaku. Saya berikan dalilnya, insyaallah hadisnya sudah tahu semuanya. Dan saya sering kali berhujah dengan hadis itu. Hadis tentang kisah Abu Hurairah yang ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga makanan zakat fitr. Ya, Abu Hurairah menunggu makanan zakat fitr, datang mencuri. Diambil mencuri dia. Ditangkap sama Abu Hurairah. Pencuri ini minta dikasihani, saya miskin, saya banyak anak. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Abu Hurairah, tadi malam apa yang kamu lakukan dengan tawananmu itu? Aku lepaskan ya Rasulullah, karena aku merasa kasihan. Malam kedua datang lagi itu maling, Pak. Ditangkap lagi oleh Abu Hurairah. Minta dikasihani lagi. Kasihan ya Abu Hurairah. Dilepaskan lagi. Di pagi harinya ditanya lagi oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, nanti malam dia akan datang lagi. Maka Abu Hurairah kemudian berjaga. Benar datang. Ditangkap sama Abu Hurairah. Kali ini ke Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Apa kata orang ini, hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kamu suatu bacaan? Kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan terhindar dari godaan setan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, mau, apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur, kamu akan terlindung dari godaan setan sampai pagi hari. Abu Hurairah saking gembiranya dilepasin orang itu. Karena Abu Hurairah ini sangat semangat menuntut. Tapi Abu Hurairah merasa ragu, ini benar apa enggak? Di pagi harinya Abu Hurairah nanya ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Kata Abu Hurairah, kata Rasulullah apa? Abu Hurairah, kamu tahu tidak siapa yang tiga malam berturut-turut datang itu? Enggak ya Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Itu setan. Setan memberikan ilmu kepada Abu Hurairah supaya terhindar dari godaan setan. Ya. Ternyata Rasulullah SAW membenarkan. Kali ini dia benar. Walaupun tukang. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, "Hai Abu Hurairah, silakan kamu nuntut ilmu sama setan." Ada? Ada, Pak. Kalau memang ucapannya benar, hatta setan yang ngomongnya kita terima. Enggak masalah, tapi untuk menuntut ilmu beda lagi kaidahnya, Pak. Jangan disamakan. Ya. Untuk menuntut ilmu harus kepada ahlinya. Makanya kata para ulama, guru yang kita ambil ilmunya hendaknya memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, dia betul-betul ahli di bidangnya. Dia menguasai ilmunya. Ya. Berkata Imam An-Nawawi dalam syarah Muqaddimah Syarah Muhadzab, "La yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamulat ahliyatuh." Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah betul-betul ahli. Ya. Kriteria yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Lurus akidah dan apa? Dan manhajnya. Dalilnya yang sudah saya sebutkan tadi dalam hadis riwayat Ibnu Mubarak, Rasulullah mengatakan bahwa di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari siapa? Hah? Al-asagir. Siapa al-asagir? Ahlul bidah. Pak, ngopi enggak, Pak? Yang ketiga, ini syarat keutamaan saja. Apa itu kriteria yang bagus, ya, keutamaan? Apa itu? Hendaknya ustadz yang kita ambil ilmunya bagus akhlaknya. Sehingga kita bisa mencontoh. Makanya Pak, lihat. Di zaman-zaman terdahulu Pak, seperti di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, yang hadir di majlis Imam Ahmad itu setiap harinya 6.000 orang. Yang menuntut ilmu hanya 2.000. Selebihnya hanya ingin melihat bagaimana akhlak Imam Ahmad. Hanya sebatas ingin melihat itu aja. Kenapa? Sebab kalau murid biasanya tergantung gurunya. Kalau gurunya suka ngomongnya kebun binatang yang keluar, murid biasanya lebih pedas lagi. Sahih, Pak? Ya. Oleh karena itulah penting di sini. Nah, 3 kriteria ini hendaknya kita betul-betul terpenuhi, Pak. Bukan sebatas dia lurus akidah dan manhajnya, tapi juga keilmuannya memang mumpuni, memang layak untuk diambil ilmunya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, di sini saudara-saudaraku sekalian. Ya. Hendaknya kita perhatikan ini. Jadi, kaidah yang pertama, wajib kita memilih dan memilah apa? Ustaz. Dan hendaknya guru yang kita ambil ilmunya ada 3 kriteria yang hendaknya terpenuhi. Yang pertama, betul-betul keilmuannya mumpuni. Yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Yang ketiga, bagus akhlaknya sehingga kita bisa menirunya. Walaupun demikian, Pak, kalau Bapak ingin mendapatkan guru yang tidak pernah ada kekurangannya, enggak bakalan dapat. Karena setiap guru pasti ada kekurangannya, Pak. Ada pasti. Ya, apalagi kalau Bapak dekat sama dia, sering bergaul sama dia, pasti suatu ketika Bapak akan mendapatkan apa? Sedikit kekurangan atau sebagian kekurangan yang ada pada dia. Lumrah manusia, bukan malaikat. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hendaknya kita saudara-saudaraku sekalian, ya, di dalam menuntut ilmu mempunyai tahapan-tahapan. Pernah dengar enggak, Pak? Ada orang berkata begini, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku walaupun apa? Satu ayat. Dengan modal hadis ini ceramah ke mana-mana, Pak. Iya. Akhirnya bukan ayat Al-Quran yang dibawakan, ayat Quran. Kita katakan akhi, hadis ini harus dipahami dengan benar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda apa? Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhah wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Taib, ayat ini berkata, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Maksudnya, ayat yang sudah pertama kamu sudah pahami betul. Ini ayat makkiyah apa madaniyah, apa sebab turunnya ayat ini, apa yang terkandung dalam ayat ini berupa hukum-hukum, bagaimana pendapat apa tafsir Quran dengan Quran, dengan apa tafsiran Rasulnya juga bagaimana, tafsiran para sahabat bagaimana, bagaimana para ulama berbicara tentang ayat ini, sudah berapa kitab tafsir kamu sudah baca itu. Ini enggak, comot ayat, pahami sendiri. Itu banyak Pak, maaf-maaf aja Pak ya, di kalangan mahasiswa-mahasiswa sering seperti itu Pak. Iya. Ada mentoringnya, coba kamu baca, buka ayat ini, ayat ini, ayat ini. Oke, menurut kamu pemahamannya apa? Menurut kamu, bayangin Pak, orang yang belum paham apa-apa disuruh nafsirin ayat sendiri. Apa itu enggak bahaya coba Pak? Bahaya besar itu Pak. Iya. Alangkah yang lebih baik kalau pementornya itu bacakan kitab siapa? Tafsir Ibnu. Bacakan aja biar mereka dengar bagaimana penafsiran ya yang disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab mereka itu lebih selamat, saudaraku sekalian. Maka dari itu ya akhul Islam, dalam menuntut ilmu kita harus tahu tahapannya. Yang pertama tadi mendengar. Kata Rasulullah apa? Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengarkan sabdaku. Berarti penuntut ilmu itu harus pintar ngedengar dulu Pak. Bukan pintar berkicau. Kalau kita di zaman sekarang enggak pintar komentar. Dan enggak pintar mendengar. Sementara harusnya menuntut ilmu harus pintar apa? Mendengar dulu. Makanya kata Ibnu Sufyan Ats-Tsauri, awalul ilmi husnul insat, thummal istima'. Awal ilmu itu adalah bagusnya diam dan mendengar. Iya. Rajin mendengar ilmu, mencatat ilmu. Lalu kemudian memahaminya betul. Setiap hadis yang kita pahami, apa hadis ini? Pertama hadis ini sahih apa tidak? Oh sudah sahih alhamdulillah. Bagaimana pensyarah para ulama tentang hadis ini? Melihat bagaimana hadis ini dengan hadis yang lainnya. Dari sisi kaidah usul fikihnya. Bagaimana bentuk hadis ini. Apakah hadis ini bentuknya umum atau khusus. Apakah hadis ini mutlak atau muqayyad. Apakah hadis ini bagaimana bentuknya. Harus paham betul Pak itu. Setelah kita pelajari betul, kita ingin tahu apa faidah-faidah hukum yang bisa kita petik dari hadis ini. Alhamdulillah kita catat baik-baik. Setelah kita pahami betul, usahakan dihafal. Walaupun menghafal itu kata para ulama bukan kewajiban, sesuai dengan kemampuan saja. Yang terpenting adalah pahami dengan benar. Baru kemudian menyampaikan, tapi yang disampaikan sebatas hadis itu saja. Sebatas ayat itu saja yang sudah kita pelajari. Lebih dari itu jangan kalau kita tidak pelajari, saudaraku. Nah inilah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam. Ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu harus seperti itu tahapannya, Pak. Yang kedua tahapan yang disebutkan oleh para ulama salaf terdahulu. Ya. Ibnu Abbas berkata apa? Ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian orang-orang yang rabbani, disebabkan apa yang kalian ajarkan dari Al-Quran dan apa yang kalian pelajari. Apa kata Ibn Abbas ketika menafsirkan kata Rabbani? Rabbani huwa alladhi yurabbin nas min sigharil ilmi ila kibarihi. Rabbani itu yang mentarbiah manusia dari ilmu yang dasar sampai ilmu yang dalam. Ini memberikan kepada kita apa, Pak? Sinyal bahwa kita dalam menuntut ilmu itu harus mulai dari dasar dulu. Ini kok enggak mau SD dulu langsung SMA, gimana? Enggak bisa. Sekarang cara nuntut ilmu kita begitu enggak? Kita mulai dari dasar dulu. Masalah hadis dasarnya dulu kita pahami. Ya, banyak di antara kita, maaf ya, menuntut ilmunya rajin, tapi sayang enggak pernah nyatet. Cuma jiping, Pak, ngaji nguping. Udah jiping jadi jirok, ngaji ngorok. Yeah. Padahal kata para ulama apa? Qayyidul ilma bil kitabah. Dan diriwayatkan dari Nabi juga. Yeah. Bahwa Nabi bersabda begitu. Ikatlah ilmu dengan apa? Tulisan. Dicatat baik-baik. Catat baik-baik. Karena kita enggak kayak Imam Bukhari masalahnya, Pak. Kalau Imam Bukhari mantep. Beliau pernah, ya, beliau duduk di majelis ta'lim hadis, ngambil hadis, gak bawa kitab, gak bawa buku, denger. Setelah 2 bulan, rupanya yang lain agak risih melihat Imam Bukhari. Akhirnya apa? Hai Bukhari, kami tidak bisa mengambil ilmu dari kamu karena kamu tidak mencatat. Imam Bukhari diam aja. Ditegur lagi, tiap hari tegur. Akhirnya Imam Bukhari kesal juga. Apa kata Imam Bukhari? Coba saya mau tes kalian. Sudah berapa hadis yang dibawakan oleh guru kita dari semenjak 2 bulan yang lalu? Yang nulisnya bingung, Pak, berapa ini? Kata Imam Bukhari apa? Sudah 15.000 hadis. Lalu beliau bawakan hadis di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai terakhir. Sampai-sampai yang nyatet aja ngebenerin tulisannya dari Imam Bukhari. Salah saya ini. Kalau antum ke Imam Bukhari gak masalah, gak bawa buku, Pak. Ini haparan elor meluru. Gimana coba? Ya. Kajian kitab itu dahulukan dulu deh. Kajian kitab itu seperti membangun rumah, Pak. Dasar, membangun dasar, tau gak, Pak? Kajian kitab, fikih, berarti dasar. Ya. Buku fikih yang dasar dulu kita pelajari. Sambil kita kuasai betul. Kalau bisa dihafal, hafalkan. Setelah dasarnya kita kuasai, alhamdulillah naik lagi kepada apa? Yang lebih tinggi dari itu. Demikian terus, itu lebih membentuk ilmu, Pak. Dari sebatas datang hadir di tablik akbar sana ke tablik akbar sini. Tablik akbar bagus, gak masalah. Tapi itu kurang membentuk, Pak. Yang betul-betul membentuk itu kajian kitab. Tapi sayang ya, banyak ikhwan itu lebih semangat tablik akbar daripada apa? Kajian kitab. Buktinya kalau kajian kitab sedikit yang hadir. Kalau tablik akbar, apalagi ustadznya, masya Allah. Wah. Saya tidak mengatakan tidak boleh, gak masalah seperti itu. Tapi saya menyalahkan kalau dia meninggalkan kajian yang sebetulnya itu lebih membentuk ilmu dia. Ya. Kajian kitab itu lebih membentuk, saudaraku sekalian. Ya Allah, Islam, azan, ya Allah. Baik. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang jelas kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya pertama, bahwa ambil baiknya dan buang buruknya itu memang kaidah syariat. Itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Kesimpulan yang kedua, namun untuk mengambil baik dan buruk itu butuh kemampuan, kekuatan ilmu. Gak sembarangan orang bisa mengambil baik dan buruk. Yang ketiga, bahwa parameter ilmu itu adalah parameter untuk menilai kebaikan dan keburukan itu Al-Quran dan hadis. Yang keempat, tapi untuk memahami Al-Quran dan hadis pun membutuhkan keilmuan yang dalam, tidak sembarangan. Ya, kesimpulan yang kelima, bahwa orang-orang firqah yang sesat pun berhujah dengan Al-Quran dan hadis tapi mereka memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in. Kesimpulan yang keenam, bahwa kita wajib menuntut ilmu kepada orang yang memenuhi tiga kriteria atau dua kriteria. Yang pertama, yang pertama apa? Mumpuni ilmunya, kuat keilmunya. Kedua apa? Lurus akidah dan manhajnya. Yang ketiga, kalau bisa, yaitu bagus akhlaknya. Kalau ternyata akhlaknya kurang bagus tapi ilmunya mantep banget, kita tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dia yang menguasainya, enggak masalah. Asal jangan ditiru akhlaknya. Iya. Kemudian saudaraku sekalian, ya, kesimpulan yang ketujuh, bahwasanya lihat ucapannya, jangan lihat kepada siapa yang mengucapkannya. Ini hanya berlaku dalam bab menerima nasihat. Adapun dalam bersimpuh menuntut ilmu tidak berlaku. Ya. Maka itulah kesimpulan-kesimpulan yang mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya, saudara-saudaraku sekalian. Jadi dari itulah ya, antum kalau memberikan komentar di Facebook, jangan antum katakan, soalnya saya pernah melihat seorang ikhwan berkata begini, ambil baiknya, buang buruknya, ini kaidah batil. Oh, kok kaidah batil? Itu bukan kaidah batil, benar itu. Cuman masalahnya disalahgunakan. Ya, penyalahgunaan kaidah ini bahaya, Pak. Ya. Harus kita lihat dulu bagaimana menggunakan kaidah tersebut. Tidak sembarangan, saudaraku sekalian. Ya, ketika Anda berkata, ambil baiknya, buang buruknya, apa parameter Anda? Kalau dikatakan, parameter saya Al-Quran dan Sunnah, pertanyaan kedua, apa kemampuan Anda untuk memahami Al-Quran dan Sunnah? Apakah Anda sudah belajar bahasa Arab? Apakah Anda sudah memahami pemahaman Salaful Ummah? Apakah Anda sudah belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari A sampai B, A sampai Z? Pahami dulu, saudaraku sekalian. Ya. Antum, kalau ingin tahu dan membandingkan mana manis, mana asam, mana pahit, berarti antum harus merasakan dulu nih manis, nih asam, ini apa? Pahit. Kalau antum ingin tahu mana Ahlussunnah, mana bukan, berarti pertama antum harus pelajari dulu akidah Ahlussunnah. Ahlussunnah kita pelajari dulu dari A sampai Z, bagaimana akidah mereka, bagaimana manhaj mereka. Setelah kita kuasai betul, baru kita pelajari firqoh-firqoh yang lainnya, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Sufiyah dan yang lainnya. Kalau antum akidah Ahlussunnah aja belum pernah belajar, tahu-tahu belajar akidah Mu'tazilah, antum bakalan jadi Mu'tazilah. Soalnya kenapa? Karena antum gak punya apa? Pegangan. Gak punya pegangan masalahnya, Pak. Iya. Maka inilah saudara-saudaraku sekalian. Nah, di sini semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak sekalian, buat saya pribadi dan buat kita semuanya. Ya, jadi sekali lagi di sini saya bukan sedang memponis fulan wa alan, ustaz fulan wa alan, tapi saya sedang ingin memberikan apa? Kaidah-kaidah bagaimana kita mengambil ilmu. Wallahu a'lam. Ada mau nanya enggak? Kalau enggak ada saya langsung pulang. Oh, ada, masyaallah. Ini kopinya wangi banget, Pak, masyaallah. Bagaimana kaidah dalam men-share ilmu agama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah dalam media sosial? Pertama, ketika antum hendak men-share, antum wajib pastikan dulu pertama hadisnya sahih apa enggak. Pemahamannya benar atau rujukannya dari mana? Kalau bisa dicek. Setelah yakin betul, insya Allah bagus ini. Ya. Tanyakan juga kepada ustaz yang antum meyakini akan kekuatan manhaj dan akidahnya. Benar enggak nih ustaz? Oke, setelah oke, yang kedua, antum ke share siapa? Karena tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan ke semua orang. Ini kaidah yang ditunjukkan oleh banyak dalil, Pak. Di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal. Rasulullah bersabda kepada Mu'ad bin Jabal, "Hai Mu'ad, ya, tahukah kamu hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah?" Kata Mu'ad, "Tahu, apa enggak tahu ya Rasulullah? Allah dan Rasulnya lebih tahu." Kata Rasulullah, "Hak Allah atas hambanya hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah. Dan hak Allah atas hambanya, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga." Apa kata Mu'ad bin Jabal? "Ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas?" "Wah Rasulullah, ini kabar gembira. Boleh enggak saya sampaikan ke orang?" Apa kata Rasulullah? "La, jangan." Idzan yattakilu khawatir, mereka hanya mengandalkan la ilaha illallah. Tidak mau beramal. Kenapa Rasulullah melarang Mu'ad menyampaikan ini? Padahal ini ilmu bukan, Pak? Ilmu dilarang sama Rasulullah, khawatir orang salah faham. Tapi Mu'ad di akhir hayatnya sampaikan kepada orang-orang tertentu saja yang tidak dikhawatirkan akan salah faham terhadap hadis tersebut. Maka kalau kita mau menyampaikan hadis atau ayat dan yang lainnya, jelaskan sejelas-jelasnya dengan gamblang apa maksud itu, supaya tidak menjadi fitnah untuk sebagian apa? Orang. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata apa? "Hadithun nasa bima yafhamun. Aturidu an yukadzaballahu wa rasuluh?" Apakah berbicaralah kepada manusia sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kamu ingin Allah dan Rasulnya didustakan gara-gara kamu? Artinya pendustaan terhadap Allah dan Rasulnya terkadang bukan karena orangnya, tapi yang menyampaikannya enggak cakap. Paham tidak, Pak? Maka dari itu kalau men-share ini harus wajib antum konsultasi, harus sering konsultasi. Kira-kira ini bagus enggak buat di-share nih? Kan masalahnya kita lihat di zaman sekarang, Pak. Banyak orang asik aja tinggal share. Bodo amat lah orang mau gimana kek. Yang penting saya dapat pahala. Mending dapat pahala. Adanya dosa gimana? Iya. Berat, Pak. Memang pahala menyampaikan ilmu itu besar, tapi dosanya juga gede. Bukan kecil, gede. Iya. Kalau ternyata salah, siap-siap menanggung dosa orang banyak. Allahu a'lam. Pertanyaan yang tidak sesuai dengan ini saya akhirkan saja ya. Kalau ada waktu itu juga. Saya pernah mendengar sesuatu, saya tidak mengerti dan mengganggu pikiran saya. Mohon penjelasannya atas statement ini. Salafi tidak pernah merujuk ke ulama-ulama di antara kita dan generasi salafus soleh, imam-imam madhab. Masya Allah. Saya mau tanya, ustadz salafi mana yang tidak pernah merujuk para ulama? Silakan buktikan. Silakan, ada tidak? Mereka sudah, ustadz-ustadz salafi itu sudah terpatri di jiwa-jiwa mereka, Pak. Bahwa kita tidak boleh berbicara dalam agama kecuali sudah ada pendahulunya dari salafus soleh. Cuma masalahnya yang ngomong ini fanatikus madhab. Karena mereka fanatik madhab Syafi'i, pokoknya seakan-akan ulama itu yang harus berada dari madhab Syafi'i saja. Kalau kita berpendapat tidak ada dari madhab Syafi'i, dianggapnya kita tidak bermadhab. Walaupun berpegang kepada madhab Imam Ahmad. Itu kenyataan, Pak. Sahih. Iya. Yeah. Saya berikan contoh, ketika saya berkata kotoran kucing tidak najis. Saya dibuli habis-habisan, dikatakan saya tidak punya pendahulu dari ulama. Padahal ulama banyak di zaman dahulu. Bahkan itu pendapat sebagian ya ulama salaf terdahulu banyak seperti Ismail bin Ulayyah, demikian pula Imam Bukhari, demikian pula banyak tabi'in berpendapat seperti itu. Ya. Berarti itu bukan ulama. Itu ulama, cuma masalahnya itu bukan ulama madhab Syafi'iyah. Karena itu bukan madhab ulama madhab Syafi'iyah, enggak dianggap, Pak. Enggak dianggap, itu bukan ulama. Ulama itu cuma empat. Imam siapa? Malik. Apa lagi? Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Itu pun juga belum tentu diterima salah satu ulama madhab itu kalau tidak sesuai dengan madhabnya. Saya baru ngomong kencing kucing. Gimana coba kalau Imam, saya bawakan perkataan Imam Malik yang mengatakan apa? Kotoran anjing tidak najis. Air liur anjing, kata Imam Ahmad, kata Imam Malik apa? Tidak najis. Mungkin saya bahkan lebih dibully lagi, Pak. Masalahnya, ya, mereka-mereka yang menuduh ustaz salaf enggak punya pendahulunya dari para ulama, enggak pernah mempelajari permasalahan tersebut. Ya. Harusnya lihat dulu dong. Tanya dulu apa susahnya nanya. Eh, kamu berpendapat seperti itu, siapa pendahulu kamu? Bisa kok kita bawakan, ini lihat. Dan alhamdulillah, Pak, ustadz-ustadz salafi itu, ya, yang telah kokoh keilmuannya, mereka lebih suka perbandingan madhab. Dari seluruh ulama mereka bawakan, lihat dalil-dalilnya. Belum mereka rojihkan, ini yang rojih. Tidak pernah fanatik kepada madhab tertentu. Karena itu yang diperintahkan oleh para ulama-ulama madhab itu sendiri. Apakah pernah Imam Syafi'i berkata, eh, kamu enggak, jangan keluar dari madhab saya, ya? Tidak pernah Imam Syafi'i mengatakan. Apa kata beliau? Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul fal qawlu ma qala ar-rasul maghribu qalil haid, kata beliau. Kalau kalian dapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, yang kamu ambil itu sabda Rasulullah SAW, buang jauh-jauh pendapatku, kata, ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang ngomong begitu. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah. Ya. Itulah, orang kalau sudah benci, Pak, ya, akhirnya apa? Berusaha cari-cari kesalahan walaupun sebetulnya enggak salah. Ya. Orang tua saya berpikir bahwa riba itu bukan suatu dosa. Karena dari dulu juga enggak ada hukum haramnya di Indonesia. Enggak tahu nih orang tuanya. Inilah kesalahan, Pak, ya. Orang-orang terkadang nih, orang enggak tahu itu, ya. Ketika enggak pernah mendengar ada yang mengharamkan dari orang-orang tuanya, langsung punya kesimpulan apa? Enggak apa-apa. Ya. Orang nenek-nenek moyang kita dulu juga enggak ada yang ngomong begitu. Ya. Akhirnya apa coba? Kita itu harus ambil orang-orang sepuh-sepuh kita. Mereka lebih banyak makan garam. Padahal hadis, ayat, riba banyak banget, fatwa ulama, jangan tanya, sudah. Cuman karena kebodohan. Sudah gitu bodoh, merasa dirinya enggak bodoh. Yang susah itu, Pak, orang bodoh tapi merasa dirinya enggak bodoh. Untuk dapat nasihat, ampun, susah banget, Pak. Apalagi ditambah lagi dengan hawa nafsu, ya, mengikuti hawa nafsu. Begini, Ustaz, saya sering mengalami bisikan-bisikan atau perkataan hati yang buruk tentang Allah, baik dalam keadaan sholat maupun tidak, seperti kata-kata bodoh dan lain. Akhi, itu memang was-was dari setan. Kata Rasulullah SAW, ya'ti syaitan ila ahadikum, setan akan mendatangi seseorang dari kalian. Lalu setan berkata, Siapa yang menciptakan ini? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Kata Rasulullah, kalau sampai seperti itu, segera berhenti. Dan ucapkan, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Dan riwayat Muslim, sebagian sahabat datang ke Rasulullah, wahai Rasulullah, kami mendapatkan pada diri-diri kami sesuatu yang kami anggap ini berat dan besar. Yang apabila kami jatuh dari gunung itu lebih ringan bagi kami daripada bisikan-bisikan was-was yang ada di hati kami itu, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Awajabtum dzalik, kalian mendapatkan itu di hati kalian. Maksudnya, kalian mendapatkan pengingkaran itu di hati kalian. Kata mereka, benar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dzaka sharihul iman, itu menunjukkan imanmu masih bersih. Artinya kita mengingkari dan kita berusaha untuk membuangnya, itu tanda bahwa iman kita masih apa? Bersih. Iya. Maka dari itulah apa? Itu was-was setan. Segera tolak, segera buang. Pernah muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani ditimpa was-was tentang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beliau datang kepada Imam Syafi'i minta nasihat. Maka Imam Syafi'i menghilangkan was-wasnya tersebut dengan hujah-hujah yang kuat sekali. Atau kadang kita penting juga nanya kepada siapa? Ahlul ilm. Kalau ada was-was seperti itu. Buku tafsir apa yang bisa jadikan referensi, Ustaz? Misalnya dalam buku tafsir, tafsir yang paling bagus tafsir Ibnu Katsir, Pak. Ada lagi buku Sahih Tafsir Ibnu Katsir yang dituliskan oleh Dar Ibnu Katsir. Ya. Bagus itu untuk tafsir ya. Kalau untuk hadis ya bisa antum rujuk pegangan Sahih Bukhari dan Muslim dan syarahnya banyak juga. Di dalam masalah fikih ya banyak ya. Di antaranya kitab Syekh Fauzan Al-Murakhas Al-Fiqhi dan yang lainnya. Nah, cuman masalahnya Pak, usahakan kalau belajar kitab-kitab seperti yang berat seperti itu duduk di majelis ta'lim. Diasuh oleh ustadz yang betul-betul kuat gitu. Itu yang lebih bagus supaya lebih selamat pemahaman kita. Kaum Khawarij saat ini masih ada? Masih, Pak. Ya. Masih orang yang mengkafirkan, orang yang melakukan dosa besar, ada zaman sekarang? Ada, Pak. Itu ISIS. Menurut ISIS, orang yang melakukan dosa besar kafir itu. Orang yang berzina kafir, halal darahnya. Di Indonesia, kalau ada orang berkata begini, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia kafir secara mutlak. Ini Khawarij. Karena orang yang melakukan dosa besar, dia berhukum dan hukum selain Allah. Berarti masuk dia kafir itu. Ya, hati-hati. Pemahaman seperti ini hati-hati sekali. Jangan sampai kita terpengaruh. Karena Rasulullah mensifati orang Khawarij itu anjingnya neraka. Bahkan kata Rasulullah, seburuk-buruk orang yang dibunuh adalah orang Khawarij. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana meraih keberkahan ilmu sebagaimana berkahnya ilmu kaum salaf terdahulu, maka jadilah kita seperti salaf terdahulu. Yang pertama berusaha mengamalkan apa? Ilmu. Iya. Bagaimana cara mengetahui ustadz yang kita dengarkan itu sudah menyampaikan hal yang kami yang benar menurut Islam, ustadz? Pertanyaan ini saja menunjukkan antum gak berhak untuk mengatakan baik, ambil baiknya, buang buruk. Pertanyaan ini aja udah kelihatan, Mbak. Bagaimana bisa mengetahui ustadz itu berkata benar atau tidak? Berarti pertanyaan ini menunjukkan bahwa kemampuan kita masih lemah. Oke, bagaimana caranya dong? Caranya Pak, antum harus berusaha bersungguh-sungguh. mencari apa? Referensi, bertanya kepada yang lebih alim dan yang lainnya. Ya. Makanya antum kalau menuntut ilmu itu jangan cukupkan pada satu ustadz. Salah. Karena maaf-maaf aja Pak, maaf banget. Sebagian penuntut ilmu itu kalau sudah ngefans sama ustadz, udah tuh ustadz udah kayak nabi tuh Pak. Bener. Pokoknya semua yang diucapkan oleh ustadz itu kayaknya gak mungkin salah deh. Kalau ada yang mengkritik ustadz itu, wah kurang ajar ini. Ya. Walaupun ustadz itu di atas kesalahan. Ini subhanallah bukan ajaran Islam. Islam tidak pernah mengajarkan begitu. Anda boleh senang sama ustadz, tapi jangan sampai Anda gulu berlebihan. Gak boleh. Makanya seorang penuntut ilmu itu, ya, jangan sampai gulu kepada seseorang. Jangan. Lihat, kata sebagian ulama, kalau kamu ingin tahu kesalahan guru, mau berguru sama guru yang lain. Sehingga ketika kita lihat, oh ini Masya Allah guru, pendapat fulan mengatakan begini, begini, begini. Pendapat fulan mengatakan begini, begini, begini. Kita lihat hujah dan dalilnya. Oh ternyata kuat ya hujah ini. Yang ini lemah hujahnya, gak punya dalil. Tapi kalau orang sudah fanatik ngefan duluan apa coba? Ah kamu merasa paling benar sendiri loh. Ya. Ini biasanya diucapkan oleh orang bodoh, Pak. Ulama terdahulu mana ada yang ngomong begitu? Pernah enggak Imam Syafi'i mengatakan kepada yang lainnya, "Eh, kamu merasa paling benar sendiri loh?" Enggak pernah. Mereka berhujah, hujah, dalil. Mana hujahmu? Mana dalilmu? Pernah Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad. "Hai Ahmad, aku mendengar engkau mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat walaupun sekali murtad dari agama Islam." "Betul," kata Imam Ahmad. "Apa kata Imam Syafi'i?" "Mana dalilmu? Mana hujahmu?" Imam Ahmad bukan hujah. Imam Syafi'i membantah. Demikian. Ilmiah kan? Untuk mencari apa? Kebenaran. Kalau kita belum apa-apa udah merasa paling benar sendiri loh. Kalau seperti ini menutup pintu apa? Ilmiah, Pak. Akhirnya apa? Semua orang yang bicara tentang agama dianggap apa? Merasa paling benar sendiri. Ini kaidah dari mana coba? Kata-kata seperti itu. Ada enggak orang di dunia ini yang mengatakan merasa paling sesat sendiri? Ada? Ada enggak? Fir'aun aja enggak merasa dirinya sesat. Allah mengatakan dalam surat Ghafir, "Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad." Berkata Fir'aun, "Aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran." Ini yang ngomong Fir'aun, Pak. Tapi Pak, ya, kewajiban kita adalah untuk sungguh-sungguh. Ketika kita dihadapkan pada perselisihan, perselisihan itu ujian loh, Pak. Dengan adanya perselisihan, Allah ingin pilah dan pilih. Siapa yang memang penuntut ilmu, siapa yang pengikut hawa nafsu. Makanya ini hikmah adanya perselisihan. Dengan adanya perselisihan akan terlihat siapa yang matang ilmunya, siapa yang enggak matang ilmunya. Siapa yang dangkal ilmunya, akhirnya apa? Terseret di dalam syubhat. Siapa yang kokoh keilmuannya, tahu kaidahnya. Maka dari itu kalau antum mendapatkan ada perselisihan, jangan mundur, tapi kewajiban kita menggali dan menggali. Buang dulu fanatisme di hati kita. Kemudian kita pelajari secara ilmiah apa hujahnya dan dalil-dalilnya. Setelah kita ketahui ini hujahnya kuat, ini batil, ya sudah, ambil yang kuat. Bismillah. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf, ini pertanyaannya banyak banget ya, enggak bisa dijawab semuanya. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.